Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwan fiddin wa khati fillah rahimani wa rahimakumullah. Saat ini kita lanjut lagi pembahasan dasar ghuslil wajhi. Wa ghuslul wajhi wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini wa mashu ba'dir ra'si wa ghuslur rijlaini ilal ka'baini wa tartibu ala ma dzakarnahu. Coba dibacakan artinya. Rukun fardu wudu ada yaitu yang pertama niat ketika membasuh muka, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai sebatas siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki sampai sebatas mata kaki, yang keenam tertib sesuai dengan yang telah kami sebutkan. Tertib atau berurutan sesuai dengan yang telah kami sebutkan. Nah, kita bahas rukun-rukun wudu. Rukun itu artinya apa? Yang wajib ada ketika berwudu. Sini sebutkan ada berapa? 6. Dan ingat, ini pelajaran dasar dalam mazhab Syafi'i ya. Kalau jadi ada yang tanya itu rukun wudu apa, antum sebutkan 6 hal ini. Oh, rukun wudu enggak tahu kayak begini, keterlaluan. Apalagi nanti calon mertua tanya lagi coba kayak gitu. Sudah tanya 4 tingkatan takdir enggak bisa. Rukun wudu juga enggak paham. Wah, sudah ditolak. Apalagi kamu berhadapan dengan Syafi'iyatulen. Apa lihat? Namun yang mulai wajib itu dari membasuh muka. Dan niatnya itu ada ketika basuh muka. Coba antum ingat pelajaran antum di SD dulu. Nawaitul wudu'a mulai dari mana coba? Apa? Jadi cuci tangan apa muka? Dari muka. Saya belajar dari kecil kayak gitu kok. Jadi ketika basuh muka baru dia nawaitul wudu'a li rafil hadasi dan seterusnya. Ini maksudnya. Karena mulai dari yang wajib, sedangkan niat wajib, maka mulai dari yang wajib dia membasuh muka berarti. Terus yang ketiga membasuh kedua tangan sampai sebatas siku. Yadaini ilal mirfaqain. Kemudian yang keempat mengusap sebagian kepala. Kalau dalam mazhab Syafi'i sebagian kepala. Cuma dapat sebagian gini saja sudah sah. Menurut mazhab Syafi'i. Ini kita akan lihat catatannya. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai sebatas mata kaki. Berarti mata kaki kena. Sama tadi seperti siku juga kena. Terus yang keenam, tertib atau berurutan. Nomor 1 sampai 5 dikerjakan secara berurutan. Azan dulu. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Baik, sekarang kita lihat dalilnya. Tadi kan 6 rukun disebut ya. Ini dalilnya cukup nanti memakai satu dalil dari Al-Quran saja sudah membuktikan nanti inilah yang jadi dalil untuk 6 rukun tersebut. Coba lihat penjelasan dari Syekh Mustafa Al-Buwah. Dasar disyariatkannya wudu dan penjelasan tentang rukun-rukunnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn." Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian telah mengerjakan salat, maka basuhlah ya, sumber rujukannya dari surat Al-Maidah ayat 6. Maka perlu dipahami bahwasanya asalnya prinsip dari dulu untuk sekedar teori saja. Apalagi untuk pelajaran dan al-ghaya wa takrib yang kecil itu cuma isi teori. Ada dalilnya enggak? Enggak ada. Jangan bilang kalau mazhab itu enggak sebutkan dalil. Ini dalilnya sudah disebutkan. Apa dalilnya tadi untuk 6 rukun? Surat Al-Maidah ayat 6. Jadi kalau ada yang tanya, apa dalilnya? Buka lihat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza kumtum ila sholat. Kerjakan sholat, hendak itu sudah menunjukkan niat. Itu rukun satu yaitu niat. Lalu faksilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Basuh wajah sudah rukun yang kedua. Terus wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah tangan kalian sampai apa? Siku. Tangan kalian sampai siku. Menunjukkan ini rukun ketiga. Terus wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian. Namun dikatakan dalam mazhab Syafi'i bi di sini maknanya adalah tab'id, menunjukkan sebagian. Ya, bi ini maknanya sebagian. Sehingga usaplah sebagian kepala kalian. Nanti kita akan lihat mana pendapat yang paling rajih dalam masalah ini. Yang paling kuat dalam masalah ini. Dan pahami dulu ini dasar. 4. Terus yang kelima, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kalian sampai mata kaki. Sudah 5. Terus rukun yang keenam apa? Ya tadi ayat kan urutan kan. Maka memulai dengan yang disebutkan dalam ayat lebih bagus daripada kita buat-buat sendiri. Ayat kan mulai dari mana coba? Niat tadi sudah. Terus basuh muka kan, terus tangan sampai siku, mengusap kepala, terus kaki sampai mata kaki. Urutannya sudah dalam ayat 5 ini. Berarti sudah menunjukkan rukun wudu. Nah sekarang lihat ada keterangan dari Syekh Mustafa Al-Bugha. Siku adalah bagian yang terdapat di antara lengan dan otot. Mata kaki adalah dua tulang yang menonjol di kedua sisi, yaitu di antara pergelangan betis dan lengan kaki. Ini lengan ya, dan otot sini, berarti sini ya. Terus maka kaki adalah dua tulang, mata kaki adalah dua tulang yang menonjol di kedua sisi. Terus dua kata ila terakhir dalam ayat di atas berarti maaf, yaitu ikut masuk ke bagian yang dibasuh. Nah lihat ilal marofik wa aidikum ilal marofik, tanganmu hingga siku. Siku ini masuk. Karena ada yang mungkin memahami ila berarti sebelum siku. Yang tepat di sini ila ini artinya ma'ah. Tangan sampai siku, sikunya ikut masuk. Kalau diterjemahkan tangan bersama siku, sikunya ikut masuk. Terus oleh karena itu dua siku dan dua mata kaki masuk ke dalam bagian yang wajib dibasuh. Nah, diberi catatan. Siku dan kedua mata kaki wajib ikut dibasuh. Terus Hal itu ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Muslim nomor 246 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ia berwudu, kemudian dia membasuh mukanya dan menyempurnakannya, kemudian membasuh tangan kanannya sampai ke otot, lalu tangan kirinya sampai ke otot, kemudian mengusap kepalanya, kemudian membasuh kaki kanannya sampai betis, lalu kaki kirinya sampai ke betis. Kemudian dia berkata, beginilah saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Ini cuma menunjukkan, kata Syekh Mustafa, sikap berlebihan dari Abu Hurairah cuma menunjukkan kalau dia tarik sampai ke atas sini, ini otot yang dimasukkan sini, kalau dia tarik sampai ke atas sini berarti siku masuk dalam basuhan. Terus kalau dia tarik sampai ke betis, berarti maksudnya juga ikut terbasuh. Terus sampai ke otot dan sampai ke betis, artinya keduanya masuk ke dalam bagian yang dibasuh. Ya, itu pengertiannya. Terus lagi keterangan berikutnya. Kepalamu artinya adalah bagiannya. Hal ini ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan selainnya dari Al-Mughirah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, kemudian mengusap bagian depan kepalanya dan di atas surban. Mengusap bagian depan kepalanya dan atas surban. Nabi SAW pakai surban, atas surbannya diusap. Jadi gini, taruhlah ini surban dipakai, jadi beliau cuma usap gini aja sebagian, sebagiannya itu usap surban. Nah, dari hadis inilah mazhab Syafi'i itu katakan kepala cuma diusap sebagian saja yang wajib. Namun kalau kita lihat dalam sunnah wudunya, mereka tidak cukupkan sebagian saja. Namun kalau mau sempurna, seluruh kepala ikut diusap. Jadi jangan cuma lihat rukun, rukun itu nanti keadaan tertentu. Namun saya akan jelaskan ini ada perbedaan pendapat dalam masalah ini nanti di pertemuan berikutnya. Insya Allah kita akan lihat perselisihan tadi. Terus. Bagian depan kepalanya adalah bagian dari kepala. Cukup dengan mengusapnya adalah dalil bahwa yang diwajibkan adalah mengusap bagiannya. Yang demikian itu bisa dengan mengusap bagian mana saja. Nah, berarti sebagian kepala itu bisa jadi bagian depan sini. Bisa jadi diambil air cuma pegang gini aja. Nah, itu sudah dapat sebagian. Maka sudah sah untuk mengusap kepalanya. Dan ingat di sini ya, tidak disebutkan telinga kan? Ada nggak sih telinga? Ada nggak telinga? Nah, telinga nanti berikan catatan, nanti masuk dalam sunnah wudu yang nanti. Adalah hadis yang sallallahu alaihi wasallam itu tertib. Padahal jumlah mereka banyak, tempat mereka menyaksikan beliau melakukannya banyak, dan kan tetapi tidak ada yang tidak tertib yang diperintahkan. Seandainya berwudu dengan tidak tertib itu dibolehkan, tentulah beliau meninggalkan sebagian keadaan untuk menjelaskan kebolehannya. Sebagaimana beliau meninggalkan pengulangan bilangan wudu di beberapa waktu. Nah, itulah penjelasan kenapa harus tertib, karena beberapa riwayat sebutkan Nabi SAW tidak pernah itu tinggalkan tertib atau berurutan tadi. Maka lakukan wudu. Enam, satu. Niat ketika membasuh wajah, dua membasuh wajah, tiga membasuh tangan sampai siku ikut nggak? Ikut. Kemudian yang keempat mengusap kepala, lima membasuh kaki sampai mata kaki masuk basuhan nggak? Masuk. Yang keenam tertib atau berurutan. Wallahu a'lam. Baik, kita bahas singkat untuk pertanyaan. Dalam kitab Imam Al-Qurtubi mengenai ruh dan silsilah yaumul akhir disebutkan hadis malaikat maut melihat tiap-tiap manusia 70 kali sehari. Apakah hadis ini sahih? Wallahu a'lam. Harus dicek ulang apa yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi. Yang tepat mungkin pemahamannya, kan dalam riwayat disebutkan orang yang meninggal dunia itu nanti keningnya itu berkeringat, menunjukkan bahwasanya ketika itu dia mengalami kesulitan menghadapi sakaratul maut. Apa sebabnya menghadapi kesulitan? Kesulitan ini dihadapi akan membuat dia berguguran dosa-dosanya ketika akan meninggal dunia. Itu diantara pengertiannya. Itu mungkin yang lebih tepat dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Bagaimana pandangan Islam mengenai firasat buruk atau perasaan tidak enak? Misal ketika membatalkan rencana atau kegiatan karena memiliki firasat tidak baik, apakah termasuk tatayur? Firasat kalau tidak ada sebab apa-apa enggak boleh diikuti. Kalau ada sebab sesuatu, misalnya ada indikasi-indikasi, indikator-indikator untuk menunjukkan firasat itu benar, boleh. Namun kalau tidak ada, Allah alam, saya enggak tahu untuk membenarkan firasat seperti itu. Saya memiliki saudara kandung yang beragama Nasrani, mengikuti agama suaminya, berarti murtad. Dan saat ini tinggal bersama orang tua. Saudara saya pernah meminjam mobil ayah, katanya untuk dipakai ke acara kebaktian di gereja. Apakah meminjamkan mobil seperti itu termasuk loyal? Iya. Loyal dalam hal apa? Dukung dalam ibadah non-muslim. Enggak boleh. Bagaimana sikap makmum saat imam kunut subuh? Apakah kita juga ikut mengkatakan atau tidak? Nanti kita akan ketemu di sini, nanti masuk dalam sunnah abad. Sunnah abad ini konsekuensinya, kalau imam tidak kunut subuh, ya maka dia sujud sahwi. Namun ingat, ini dalam mazhab Syafi'i, namun para ulama mengkritisi hadis yang meriwayatkan tentang masalah kunut subuh. Kalau memang antum yakin hadisnya itu bermasalah, maka tidak ikuti tidak masalah. Alias tidak angkat tangan sama sekali. Namun bisa lakukan pilihan kedua untuk mencegah konflik dan lebih menjaga aman, angkat tangan cuma untuk mengaminkan saja tanpa menyetujui kunut subuh itu ada tentu. Mengenai takdir, apakah sebab-sebab yang kita lakukan tidak berhubungan dengan takdir? Dan dia tentang masalah sebab, insya Allah saya akan bahas secara khusus. Ustaz, apa hukumnya talqin? Apakah ada contohnya perkumpulan taklim yang saat ini ada di masyarakat? Perkumpulan ini kan talqin ya. Talqin pendek. Bagaimana dengan hal tersebut? Kalau dalam kaidah, kalau dalam masalah rukun salah atau ditinggalkan maka harus balik untuk mengerjakan lagi. Namun saya perlu kaji lagi tentang Al-Fatihah. Perlu apa? Kah bisa seperti itu? Si dia salah baca terus. Ketika saya pergian saya sudah berwudu. Di perjalanan ada azan berkumandang. Saya berhenti untuk sholat. Mana lebih afdal, berwudu lagi atau tidak? Pada saat itu wudu saya masih. Kalau wudu masih ya sudah, enggak perlu wudu lagi. Tanya saja suka demo apa enggak. Satu. Kemudian akidah tentang Allah di mana? Dua. Ya. Kemudian yang ketiga, sikapmu kalau dengan pemerintah bagaimana? Kamu kafirkan enggak walaupun pemerintah zalim kayak gitu? Ya, kalau dia kafirkan ya sudah berarti. Ada masalah dalam masalah mana? Selain kuliah, kegiatan apa lagi yang boleh munafi ayunil ansar syai'un? Karena di telinganya orang Ansor itu bisa jadi ada sesuatu. Maaf, di telinga. Tadi saya sebut apa? Telinga. Mata. Di mata orang Ansor itu ada sesuatu. Maka disuruh lihat. Ya, disuruh lihat itu. Jadi Ansor di sini perlu. Dan itu jadi sebab masih bolehnya memandang lawan jenis jika ada perlu. Marilah kita berdoa memberikan hidayah kepada para pemimpin kita, presiden kita, anggota DPR kita, gubernur kita, bupati kita, aparat negara kita, serta rakyat di negeri ini. Ya, semoga Allah memperbaiki keadaan semuanya. Masih mempersulitnya. Allah tidak mempersulitmu. Ingat, kalimat-kalimat semacam ini tidak pas disandarkan pada Allah tidak bisa. Kalimat jelek, nanti kita akan bahas tentang masalah takdir juga, saya akan singgung itu. Kalimat jelek, ya, walaupun itu memang Allah takdirkan, namun tidak pas disandarkan pada Allah. Coba ingat kalimat dari Nabi Ibrahim ketika dia katakan, Ketika aku sakit, Allah yang menyembuhkanku. Coba perhatikan kalimatnya. Nabi Ibrahim tidak katakan, ketika Allah memberiku sakit, Allah yang menyembuhkanku. Namun apa kalimatnya? Ketika aku sakit. Berarti sakitnya disandarkan pada siapa? Maritu fawa yashfin. Jika aku sakit, kata Nabi Ibrahim kan? Berarti yang sakit ini disandarkan pada dia. Bukan disandarkan pada Allah. Walaupun siapa yang takdirkan sakit? Allah. Sakit dari Allah enggak? Iya. Namun dia jaga adab. Bisa jadi karena dosa-dosa saya, dia sandarkan penyakit itu pada dirinya. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Allah yang menyembuhkan. Karena kesembuhan itu kebaikan, maka sandarkan kesembuhan kepada Allah. Kalimatnya bukan, jika aku sakit, aku berobat, aku sembuh. Bukan. Namun apa? Jika aku sakit, Allah yang menyembuhkanku. Kalimatnya kalau yang baik-baik enggak disandarkan pada diri kita juga. Sandarkan pada Allah. Kalau yang jelek pada diri kita. Apa hukum pemberian makanan seripahan tetangga yang meninggal? Asalnya masih boleh dimakan. Namun kadang untuk menunjukkan tidak loyal tidak dimakan. Bagaimana jika yang meninggal dari keluarga non-muslim? Baiknya tidak dimakan. Namun kalau ingin sudah dikasih, maka serahkannya pada orang yang butuh. Bagaimana kita mengimani atau meyakini adanya kejelekan atau keburukan, apakah dari Allah? Nanti insya Allah kita akan bahas ini di pertemuan berikutnya. Takdir belum selesai, belum terjadi, pasti Allah cintai. Terus, terakhir, apa dalil kebaikan disandarkan pada Allah, kejelekan disandarkan pada diri sendiri? Apa? Apa? Apa kalimatnya tadi? Apabila aku sakit, wa idza maritu fa huwa yashfin. Jika aku sakit, Allah lah yang menyembuhkanku. Dan diterapkan juga, jika aku belum lulus, Allah yang nanti membuat aku lulus. Jika aku belum dapat jodoh, ya mudah-mudahan Allah memberikanku jodoh. Jadi salahnya dirinya dulu. Iya kan? Belum lulus, yo enggak kerja-kerjakan tugas akhir, gimana mau lulus? Iya kan? Kamu dapat jodoh, kamu targetnya terlalu tinggi-tinggi, biasa-biasa aja, turunkan standar, dapat nanti. Kamu yang persulit kan? Iya. Nanti Allah yang mudahkan itu. Demikian, mudah-mudahan manfaat. InsyaAllah kita ketemu lagi dan kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.